kita. Dan kamu harus tahu aku sayang padamu. Tak lebih dari itu, aku sangat mencintaimu. Kau kisah indah dalam hidupku, dan kau